إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat salah satu dari dua tanda. Yang paling utama yaitu dengan melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Syaban. Lalu apabila tidak terlihat hilal tersebut, maka digunakan cara yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari dan bulan Ramadan dimulai pada hari setelah 30 Syakban. Dan tidak ada cara yang ketiga atau keempat, hanya ada dua cara saja. Maka sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada pertemuan yang lalu dan juga dengan menukilkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, bahwa tidak boleh menentukan masuknya bulan Ramadan dengan apa yang dinamakan dengan al-hisab al-falaki, yaitu ilmu perhitungan pergerakan bintang. Ya. Nah, ini merupakan ilmu yang ma'ruf dan juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah ada sebenarnya ilmu al-hisab al-falaki, namun tidak digunakan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Ya. Pada seluruh bulan-bulan yang memang diperlukan untuk dilihat hilalnya, ya, untuk ditetapkan kapan masuknya, maka yang dipergunakan adalah ru'yatul hilal. Ya, kemudian sekarang kita akan mulai masuk ke dalam ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala ad-dars ats-tsalits fi fadaili syahr Ramadan wa ma yanbaghi an yustaqbala bihi. Pelajaran yang ketiga mengenai keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan apa yang sepantasnya kita menyambut bulan Ramadan tersebut dengannya. Kenapa sepantasnya kita menyambut bulan Ramadan? Ini judul babnya. Qala hafizahullah alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ahalla alaina syahrus siyam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kepada kita hilal pada bulan puasa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat serta salam tercurah atas nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kanu yafrahuna bihululi syahrus siyami wal qiyam. Dahulu mereka bergembira dengan datangnya bulan puasa dan bulan qiyam, yaitu bulan untuk melakukan salat malam yang diistilahkan dengan salat tarawih. Qala amma ba'du, adapun setelahnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahr Ramadan min baini syuhuri bi fadaila 'azimatin. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Wa mayyazahu bimizatin katsirah, dan mengistimewakan bulan Ramadan tersebut dengan keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya pada bulan tersebut Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut serta sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian lanjutan dari ayat, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa padanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, hendaklah dia mengganti dengan yang semisalnya, jumlah hari yang sama, ya, pada hari-hari yang lainnya, pada hari-hari selain bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Qala Syekh Shalal Fauzan, fa fi hadhihi al-ayatil karimati dzakara Allahu li syahri Ramadan mizataini 'azimatain. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua keistimewaan yang besar bagi bulan Ramadan. Dari satu ayat ini saja ada dua keistimewaan. Dan tidak terbatas keistimewaan bulan Ramadan atas apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, namun di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala ingin mengambil faedah dari ayat ini saja. Bahwasanya di dalamnya ada dua keistimewaan dari bulan Ramadan. Qala al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama dari bulan Ramadan pada ayat ini, inzalul Qur'ani fihi, diturunkannya Al-Qur'an pada bulan tersebut. Li ajli hidayatin nasi minadh-dhulumati ilan nur, untuk memberikan hidayah kepada manusia dari kegelapan kepada cahaya. Wa tabsirihim bil haqqi minal batili bihadal kitabil azim, dan untuk memberikan penjelasan kepada mereka mana yang hak dari yang batil dengan kitab yang agung ini. Al-mutadhammini lima fihi salahul bashariyah, yang terkandung di dalamnya ya, perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan umat manusia. Wa falahuha, dan keberuntungannya. Wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ini keutamaan yang pertama yang ada pada bulan Ramadan, ya, yang diambil dari ayat ini. Bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya, yang Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Yang manusia ketika berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan tersesat. Ya. Dan dia berada di atas basirah, atas agamanya, tentu saja dengan ya, juga berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan yang besar pada bulan Ramadan, diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian qala al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua dari bulan Ramadan yang terdapat pada ayat ini, ijabu siyamihi 'alal ummatil muhammadiyah, adanya kewajiban untuk berpuasa padanya bagi umat Nabi Muhammad. Ya, ini keistimewaan yang kedua. Tidak ada keistimewaan seperti ini pada bulan yang lainnya. Ya. Hanya bulan Ramadan saja yang diwajibkan untuk berpuasa padanya. Qala haitsu amara Allahu bidzalika fi qawlihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, dalam firman-Nya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Qala wa shiyamu Ramadan huwa ahadu arkanil Islam. Dan puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Dalilnya disebutkan pada catatan kaki, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamish shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya. Kelima perkara ini adalah rukun Islam, ya, di antaranya shaum Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan, wa fardun min furudillah, dan puasa tersebut selain dia sebagai rukun Islam juga sebagai salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ma'lumun min ad-dini bid-darurah wa ijma'il muslimin. Telah diketahui hal tersebut dari agama ini dengan darurat. Artinya pasti semua orang, ya, yang beragama Islam mengetahui kewajiban puasa tersebut. Tidak ada yang tidak mengetahuinya. Kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam, belum betul-betul mengerti tentang Islam. Ya. Maka bisa jadi dia tidak mengetahuinya. Tapi secara keumuman kaum muslimin semuanya mengetahui tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga diketahui dengan ijma kaum muslimin. Ya, kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Man ankarahu faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa pada bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Ya. Karena mengingkari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Telah jelas kewajiban di dalam Al-Qur'an, namun dia mengingkarinya, maka dia telah mengingkari apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kitab-Nya, maka dia telah kafir. Qala faman kana hadiran sahihan wajaba alaihi shaumu syahri ada'an. Maka barang siapa yang dalam keadaan hadir, hadir berarti tidak safar, sahihan, sehat, tidak sakit, wajaba alaihi shaumu syahri ada'an, maka wajib baginya untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan dengan ada, yaitu apa? Ada menunaikannya tepat pada waktunya, yaitu pada bulan Ramadan, tidak ditunda pada bulan yang lainnya. Ya, ini bagi seorang yang sehat dan mukim harus menunaikannya pada bulan Ramadan. Ya, istilahnya ditunaikan atau dikerjakan dengan ada, ya, dengan ada, yaitu ada dalam arti bahasa Indonesia itu dengan tunai, kontan, ya, dikerjakan dengan kontan, yaitu pada waktunya, bukan ditunda. Naam. Qala kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Itu pada ayat yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa padanya. Qala wa man kana musafiran aw maridan wajaba alaihi shaumu qada'an. Dan barang siapa yang safar, ya, bukan hadir tapi safar, musafir, au maridun, atau sakit, bukan sahih, bukan seorang yang sehat, maka apa? Wajib alaihi shaum, wajib juga baginya untuk berpuasa. Namun apa? Qada'an min syahrin akhar, dengan mengqada pada bulan yang lainnya. Ya, tidak harus melakukannya pada bulan Ramadan. Ada keinginan untuk mengqadanya pada bulan yang selain Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang sama, Al-Baqarah ayat yang 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti dengan jumlah yang sama pada hari-hari yang lainnya, hari-hari selain bulan Ramadan. Fatabayyana annahu la manasa min siyami syahri. Maka jelas dengan ini bahwa tidak ada cara lari, jalan keluar dari puasa Ramadan, ya. Tidak ada yaitu cara untuk bisa tidak mengerjakan puasa Ramadan, harus mengerjakan puasa Ramadan. Imma adaan wa imma qadaan, bisa jadi dengan ada kontan tunai, wa imma qadha, dan bisa jadi diqadha pada bulan yang lain, ya. Harus melakukan puasa Ramadan, ya, bisa jadi langsung pada bulan Ramadan atau dengan menggantinya. Illa fi haqqil kabiril harim, kecuali bagi orang yang sudah tua renta, ya, wal maridil muzmin, dan juga orang yang sakit, yang sakitnya parah, ya. Dan sakit yang parah ini yaitu tidak diharapkan, tidak ada harapan bahwa dia akan sembuh pada suatu waktu, ya. Bukan sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, yang bisa diharapkan nanti dia akan pulih dan bisa melakukan puasa pada hari yang lain. Ini penyakitnya sudah demikian parah, ya, sehingga tidak bisa sembuh lagi dan dia tetap dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk berpuasa. Qala alladzaini la yastati'ani shiyama qada'an wala ada'an. Yaitu yang dua orang ini, orang tua yang telah renta dan orang sakit yang parah, ya. Yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa baik secara qada ataupun secara ada. Tidak mampu berpuasa sama sekali, ya. Ditunggu sampai kapan pun tidak akan mampu karena sudah tua, sudah lemah. Karena juga sudah sakit, ya. Yang begitu parahnya dan tidak bisa disembuhkan lagi. Naam. Qala falahuma hukmun akhar sayati bayanuhu insyaallah. Maka keduanya memiliki hukum yang lainnya yang akan datang penjelasannya insyaallah. Ya. Khulasahnya yaitu keduanya membayar fidyah. Sudah pernah terlewatkan juga atau kita lewati pula pada pelajaran sebelumnya. Naam, ini dua keutamaan dari bulan Ramadan yang ada pada ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kemudian akan disebutkan keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Qala wa min fadaili hadha syahri ma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsish sahihati kama ja'a fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan termasuk keutamaan-keutamaan bulan ini, bulan Ramadan, yaitu apa yang disebutkan, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana datang pada hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam qaal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun naar wa suffidatish shayatin." Apabila telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para syaitan. Qala fadalla hadzal hadits 'ala mazaya 'azimatin li hadzal syahril mubarak. Maka hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan-keutamaan yang besar, keutamaan-keutamaan yang agung dari bulan yang berbarakah ini. Ya, akan disebutkan keutamaan-keutamaan tersebut yang terkandung dalam hadis ini, ya, oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala al-ula, yang pertama, annahu tuftahu fihi abwaabul jannah, bahwa pada bulan tersebut dibukalah pintu-pintu surga. وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُشْرَعُ فِيهِ. Yang demikian dikarenakan amalan-amalan soleh, ya, atau begitu banyaknya amalan-amalan soleh yang disyariatkan pada bulan Ramadan tersebut. Ya. Seperti apa? Berpuasa tentu saja. Kemudian sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersodakoh, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian juga ada zakat fitri pada akhir dari bulan Ramadan. Nah, maka begitu banyak ibadah yang bisa dilakukan pada bulan tersebut. Demikian pula qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Demikian pula i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian juga mencari Lailatul Qadar pada salah satu dari malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang begitu banyak, ya, yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Inilah mengapa pada bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah SAW terbuka pintu-pintu surga padanya. Itu begitu banyak amalan-amalan soleh yang disyariatkan padanya. Qala wallati tusabbu atau wallati tusabbihu dukhulal jannah. Yang amalan-amalan soleh tersebut, ya, menyebabkan masuk ke dalam surga. Ya. Ini mengapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ya, karena begitu banyaknya amalan yang disyariatkan padanya, dan amalan-amalan soleh tersebut adalah perkara yang akan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan apa yang kalian amalkan. Ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-32. Masuknya seorang ke dalam surga itu dengan apa? Dengan apa yang dia amalkan. Maka amalan-amalan solehlah yang menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga. Nah, ini yang pertama dari hadis ini. Faedah atau keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan yang pertama dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian qala as-saniyah, yang kedua, ighlaqu abwabin nari fi hadha asy-syahri, ditutupnya pintu-pintu neraka pada bulan ini. Wa dzalika liqillatil ma'asi allati tusabbibu dukhulaha, yang demikian karena begitu sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan masuknya seorang ke dalam neraka, ya, yaitu pada bulan Ramadan kaum muslimin, ya, cenderung kepada ketaatan, ya, dan hatinya memang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan memang lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang dimana kemaksiatan tersebut akan menjadi sebab seorang manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Ditutupnya pintu-pintu neraka. Karena sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan, ya, pada bulan tersebut, yang kemaksiatan tersebut pada hakikatnya adalah suatu yang akan membawa kepada azab Allah di dalam neraka. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya. Ini dalil bahwasannya kemaksiatan akan membawa kepada neraka, menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Qala fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, itu dengan apa? Dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kepada Allah. Wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, maka kemana tempat kembalinya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Ya, kenapa dia masuk dalam al-jahim? Karena dia, ya, melampaui batas, melanggar syariat Allah, bermaksud kepada Allah. Ini dalil bahwasanya ma'asi adalah sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Surat An-Naziat ayat yang ke 37 sampai 39. Qala wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada." Surat Al-Jin ayat yang ke-23. Sih dalil bahwasanya kemaksiatan adalah sebagai sebab yang mengantarkan seorang ke dalam neraka. Yang artinya, dan siapa atau barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya neraka Jahannam. Ya. Dia kekal abadi selamanya di dalam neraka tersebut. Ya. Bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemaksiatan adalah sebab masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika sedikit kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan, ya, ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu neraka telah ditutup pada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan selanjutnya, ya, yaitu yang ketiga, qala as-salisah. Keutamaan yang ketiga yang diambil dari hadis yang sudah kita sebutkan di atas, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala annahu tusaffadu fihi syayatin. Yaitu pada bulan tersebut dibelenggulah syaitan. Ay tughallu wa tusaqu. Yaitu syaitan tersebut dibelenggu, dirantai dan juga diikat. Ini maksud dari tusaffadu, ya. Tughallu wa tusaqu. Dibelenggu, dirantai dan diikat. Qala fala tastati'u ighwa al-muslimina wa ighra'ahum bil ma'asi. Maka dia tidak bisa untuk menyimpangkan kaum muslimin dan memprovokasi mereka untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Karena para syaitan dibelenggu, nah, tidak bisa menjalankan pekerjaannya yang biasa dia kerjakan pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu untuk menyimpangkan kaum muslimin, ya, dan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Qala wasarfahum 'anil 'amali shalih, dan juga mereka tidak mampu untuk menyimpangkan kaum muslimin dari amal saleh, ya. Kama kanat taf'alu fi ghairi hadha asy-syahri, sebagaimana yang mereka lakukan pada selain bulan ini, yaitu bulan Ramadan. وَمَنْعُهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ مِنْ مُزَاوَلَةِ هَذَا الْعَمَلِ الْخَبِيثِ. Dan larangan tersebut ketika syaitan dihalangi pada bulan yang berbarokah ini untuk melancarkan aksinya yang busuk, ya, melancarkan pekerjaannya yang jelek. إِنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ. Sesungguhnya itulah suatu bentuk rahmat bagi kaum muslimin. Yaitu ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya. Pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala larang dan halangi para syaitan untuk melancarkan aksinya. Qala litutahu lahum al-fursah li fi'lil khairati wa taqfiris sayiat. Supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan menebus segala dosa. Maka ini apa? Kesempatan bagi kita. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesempatan, namun kita menyia-nyiakannya. Ya. Justru ketika saat syaitan telah dibelenggu, hawa nafsu kita yang malah menjadi-jadi. Ya. Tidak, jangan sampai seperti ini. Ketika syaitan telah dibelenggu, maka kalahkanlah hawa nafsu kita. Ya, jangan sampai pada bulan yang berbarokah ini kita masih jauh dari amalan-amalan soleh. Kita masih dekat dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita dijerumuskan oleh hawa nafsu kita sendiri. Syaitan dibelenggu, ya. Namun kita masih memiliki musuh yang lain, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Yang hawa nafsu tersebut difirmankan oleh Allah, ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek, illa ma rahim rabbi, kecuali hawa nafsu yang telah di diberi rahmat oleh Rabbku, telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka hawa nafsu tersebut bisa ditundukkan dan tidak memerintahkan kepada perkara yang jelek. Qala wa min fadaili hadha asy-syahril mubarak, dan termasuk keutamaan dari bulan yang berbarokah ini, annahu tudha'afu fihi al-hasanat, bahwa pada bulan ini akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, yaitu pahala-pahala akan dilipat gandakan pada bulan yang mulia ini, ya. Karena kaidah umumnya bahwasanya pahala dari suatu amalan akan semakin bertambah besar dan dilipat gandakan, atau bahkan berlipat-lipat lagi, bukan hanya lipat ganda namun apa, berlipat-lipat, ya, pahalanya ketika dilakukan di tempat yang memiliki keutamaan, ya. Yang pertama karena tempatnya, yang kedua karena, bisa jadi karena waktunya yang memiliki keutamaan. Ini secara umum, ya. Dan bulan Ramadan adalah suatu bulan yang memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya, maka akan dilipat gandakan atau dilipat-lipatkan, dijadikan berlipat-lipat pahala yang didapatkan oleh seorang manusia, seorang muslim ketika beramal pada bulan tersebut. Faruya, maka diriwayatkan, ya. Nah, perhatikan lafaz ruya. Ruya ini dipakai ketika suatu perkara atau suatu hadis atau asar belum dipastikan kesahihannya, belum dipastikan kesahihannya. Ya, bisa jadi sahih, bisa jadi sebetulnya dhaif. Namun diriwayatkan seperti ini. Faruya anna an-nafilata ta'dilu fihi ajrul fariidhah. Diriwayatkan bahwasanya ibadah yang nafilah, ibadah yang sunnah, secara pahalanya dengan pahala fariidhah. Sekali lagi ini ruya, diriwayatkan seperti ini. Wal fariidhatu ta'dilu fihi ajra 70 fariidhah. Dan ibadah yang wajib setara dengan pahala 70 ibadah yang wajib, yaitu pada bulan yang lainnya. Sekali lagi ini ruya, diriwayatkan seperti ini. Belum dipastikan wallahu alam tentang kesahihan daripada hadis atau asar ini, mungkin, ya, mungkin itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dipastikan kesahihannya, dan wallahu alam belum pernah ana dapati. Ya, kemudian juga bisa jadi suatu asar dari para sahabat misalnya, atau dari salah seorang sahabat, atau dari para ulama setelah para sahabat. Dan sekali lagi belum dipastikan kesahihannya. Qala wa man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Dan barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan akan membebaskan dirinya dari api neraka. Ini juga ruya, diriwayatkan. Belum anak dapati juga kesahihannya. Ya, apakah benar ataukah tidak riwayat tersebut. Wa kana lahu mithlu ajri dzalika shaim min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan dia yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan semisal dengan pahala orang yang berpuasa tadi, yang makan dari makanan yang diberikannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut sama sekali. Yang ini sahih, yang ini betul-betul sahih. Ya, keutamaan seorang yang memberikan makanan berbuka yaitu dia akan mendapatkan pahala dari seorang yang berpuasa tadi, yang makan dari makanan berbuka yang diberikannya, makanan iftar yang diberikannya. Qala wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafahatun tahullu 'ala al-muslimina bihululi hadha asy-syahril mubarak. Maka semua ini adalah kebaikan dan barakah serta hembusan-hembusan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan datangnya bulan yang berbarakah ini. Fayambaghi lil muslimi an yastaqbila hadha asy-syahra bil farhi wal ghibtati was-surur. Dan maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menyambut bulan ini dengan kegembiraan dan juga ghibtah, ya, rasa iri, ya, kepada orang lain, yaitu yang beramal dengan amalan yang lebih darinya. Ya, hendaknya dia merasakan yang seperti itu, ingin untuk seperti orang lain yang lebih dari sisi amalan daripada dirinya. Wasurur, dan kegembiraan. Ya. Sambutlah bulan ini dengan rasa senang, gembira, dan ghibtah. Naam. Qala wa yahmadallaha ala bulughihi, dan memuji Allah, bertahmid kepada Allah ketika sudah diberikan kesempatan untuk sampai kepada bulan ini. Wa yas'alahu al-i'anah ala siyamihi, dan meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa berpuasa padanya. Wa taqdimil a'mali shalihati fihi, dan agar bisa mempersembahkan amalan-amalan saleh bagi Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Innahu syahrun azim, sungguh itu adalah bulan yang agung. Wa mausimun karim, dan suatu musim yang mulia. Wa wafidun mubarakun alal ummatil islamiyah, dan tamu yang berbarokah bagi umat Islam. Nas'alullaha an yamnahana min barakatihi wa nafahatihi. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan kepada kita barakah dari bulan Ramadan tersebut, serta hembusan kebaikan dari bulan Ramadan tersebut. Innahu sami'un mujib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ad-dars ats-tsalits yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, sebagai bentuk persiapan bagi kita untuk menyambut bulan yang agung ini, bulan yang berbarokah ini. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.